Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita masih akan membahas tentang bid'ah. Mari kita murojaah dulu. Di pertemuan yang lalu kita bahas bahwa bid'ah itu artinya mengada-ngada dalam masalah agama yang tidak ada contoh sebelumnya. Tidak semua hal dinilai sebagai bid'ah hanya lantaran di zaman Nabi enggak ada. Tapi bukan berarti pula semua jadi boleh padahal dia di sisi Islam itu dinilai bid'ah. Artinya kebid'ahan itu ada yang dilarang di dalam Islam. Dia dilarang di dalam Islam manakala memenuhi beberapa kriteria. Apa saja kemarin? Bila disandarkan sebagai bagian dari agama. Berarti kalau bicaranya adalah dunia, berarti tidak masuk dalam bid'ah. Sehingga tidak pernah ada membid'ahkan mikrofon, tidak pernah dibid'ahkan pesawat, karena itu semua masalah dunia. Yang dibid'ahkan adalah, yang dilarang adalah masalah agama. Kedua, di zaman Nabi SAW tidak dilakukan, padahal kalau mau Nabi bisa melakukannya. Yang ketiga, di zaman Nabi SAW kalau Nabi mau melakukannya tidak ada penghalangnya, tapi Nabi enggak melakukannya. Kalau mau, sama sekali tidak ada halangan. Yang keempat, di zaman Nabi SAW, ibadah tersebut seandainya ada, sebagaimana yang dilakukan orang di zaman sekarang, motivasi yang sama pun ada. Hanya saja, meskipun motivasi tersebut ada di zaman Nabi, masalahnya Nabi SAW tidak mengerjakannya. Inilah kategori atau kriteria untuk bisa melarang sesuatu karena dia termasuk bid'ah yang di dalam Islam diharamkan. Maka nanti antum akan tahu apa hukumnya peringatan Maulid Nabi. Boleh atau tidak? Jawabannya adalah tidak boleh. Kenapa? Karena Maulid Nabi termasuk perkara yang mengada-ngada di dalam agama. Dia termasuk perkara yang di zaman Nabi, kalau Nabi mau melakukannya bisa, sama sekali tidak ada sulitnya, tidak ada penghalangnya. Kalau orang bilang di zaman sekarang kita memperingati Maulid Nabi dalam rangka cinta kepada Nabi, ketahuilah cinta kepada Nabi juga sudah ada di zaman Nabi, diwujudkan dengan para sahabat mengikuti sunnah-sunnah Nabi, tapi tidak pernah diwujudkan dengan cara mengadakan perayaan peringatan ulang tahun Nabi. Oleh karenanya, karena Nabi pun tidak melakukannya, maka kita hukumi perayaan Maulid Nabi termasuk bid'ah. Nanti dari memahami empat kriteria tadi, antum pun akan memahami hukum misalnya melakukan azan di sholat Idul Fitri. Apa hukumnya? Jawabannya tidak boleh. Kok tidak boleh? Karena itu bid'ah yang terlarang. Apa sebabnya dia disebut dengan bid'ah yang terlarang? Karena memenuhi empat kriteria tadi. Dia disandarkan sebagai bagian dari agama. Bila Nabi mau, bisa melakukannya. Tidak ada penghalang bila Nabi mau melakukannya. Motivasi orang melakukannya di zaman sekarang yaitu berazan di sholat id karena ingin mempercepat supaya orang datang beramai-ramai. Pun di zaman Nabi juga ada model seperti itu, tetapi sampai akhir hayatnya Nabi tidak pernah mengerjakannya. Dengan ini pun antum akan mendapati bagaimana hukum orang melaksanakan puasa Tasu'a. Apa hukumnya puasa Tasu'a? Sunnah. Loh, kan Nabi tidak pernah melakukannya. Jawabannya, puasa Tasu'a termasuk bagian dari agama yang Nabi SAW ingin melakukannya, tapi ada penghalangnya. sehingga tidak cocok kriteria untuk dinilai sebagai bid'ah. Apa penghalangnya Nabi puasa Tasu'a? Karena wafatnya. Dari sini pun antum akan mengetahui apa hukumnya seseorang berumroh dengan menggunakan pesawat. Apa hukumnya umroh pakai pesawat? Jawabannya tidak mengapa. Loh, kan gak ada di zaman Nabi. Jawabannya, pesawat itu dunia. Yang dilarang tadi masalah apa? Agama. Dari sini antum akan tahu apa hukumnya mikrofon dan toa untuk azan. Boleh atau tidak? Tidak, boleh atau tidak? Boleh. Loh, kan dia enggak ada di zaman Nabi, bid'ah dong. Kita jawab, bid'ah yang dilarang adalah masalah agama. Mikrofon, toa, itu masalah agama atau masalah dunia? Dunia. Bisa dipahami? Kemudian di pertemuannya lalu kita membahas bid'ah idhafiyah dan hakikiyah. Belum? Oh, belum. Jadi apa yang sudah? Itu tak? Oh, itu tak? Baik, sekarang antum bisa buka. Bid'ah itu ada dua. Kalau sebagaimana yang disebutkan di bukunya di halaman 310. Kalau saya tidak salah, ini sudah pernah dibacakan oleh Alif ya? Oh iya. Masalahnya Alifnya lagi sakit, uzur, sehingga tidak bisa hadir. Berarti yang B ini nanti aja. Nah, gak jadi. Sekarang catat catatan baru. Catatan ini sebenarnya sudah saya bahas di Istiqlal hari Sabtu. Tapi buat antum yang sudah datang di sana, jangan berkecil hati, bahkan kalau bisa bersenang hati. Manakala materinya diulang, ini kesempatan antum untuk tambah paham. Catatan, saya nggak tahu poin berapa sudah. Catatlah bahwa bid'ah itu sejatinya adalah menuduh Nabi berkhianat. Sudah ya? Nah, itu kata antum belum. Sudah ya? Bid'ah itu sejatinya menuduh Nabi berkhianat. Karena kalau seseorang mengada-ngada dalam agama, itu kalau ditanya, Pak, Bapak itu kenapa kok melakukan peringatan maulid Nabi padahal Nabi tidak pernah mengerjakannya? Itu sejatinya, jawaban aslinya adalah, ya karena Nabi itu berkhianat. Sudah disuruh oleh Allah mengajarkan kita untuk memperingati kelahirannya, maulid Nabi, tapi enggak dikerjakannya. Dasar memang Muhammad itu. Ya bisa-bisanya kita disuruh untuk memperingati maulid Nabi enggak diajarkannya sampai wafatnya. Itu artinya apa? Nabi Muhammad apa? Berkhianat. Ada syariat yang disuruh ajarkan ke umatnya tapi tidak dikerjakan. Itulah sejatinya bid'ah. Tuduhan kepada Nabi bahwa Nabi berkhianat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam siapa? Malik bin Anas. Catatan berikutnya, mungkin itu ketiga kah, keempat kah, terserah. Catatan berikutnya, setiap bid'ah itu sesat. Sehingga tidak ada bid'ah yang baik, yang orang menamakannya bid'ah hasanah. Sebagian orang mengatakan, iya tahu ini bid'ah, tapi kan ini hasanah. Mereka bilang kalau dalam mazhab Syafi'i ada bid'ah hasanah. Sebagaimana yang saya dengar sendiri dari sebagian da'i. Mereka mengakui, mereka bilang, iya kita tahu bahwa maulid Nabi itu bid'ah. Sudah diakui, lalu dibela lagi. Tapi kan ini baik, hasanah. Padahal Nabi SAW mengatakan kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Sehingga ada bid'ah yang ada sesat yang hasanah. Jadinya. Nah, kalau ada orang mengatakan demikian kepada antum, iya tahu ini bid'ah, tapi kan bid'ah itu ada juga yang baik. Maka jawabannya satu. Nabi SAW bilang kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat. Ini yang saya harus percaya katamu apa kata Nabi ya? Nabi bilang setiap bid'ah sesat, kau bilang ada yang baik. Ini siapa yang harus saya percaya nih? Sama aja. Jawaban yang kedua, itu jawaban pertama. Nah, sekarang antum perlu tahu apa dalil mereka. Supaya kalau seandainya suatu hari antum bertemu dengan kejadian itu, antum tahu bagaimana cara menjawabnya. Dalilnya orang-orang yang berkata kullu bid'atin, ada yang namanya bid'ah hasanah, itu dalilnya yang pertama adalah perkataan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan ni'matul bid'at hadhihi, sebaik-baik bid'ah, senikmat-nikmat bid'ah ini. Perhatikan dulu, enggak usah mencatat. Ceritanya dulu antum pahami, alur-alur ceritanya. Nabi kan wafat. Ganti khalifah siapa? Abu Bakar wafat, ganti siapa? Umar. Di zaman Umar, bulan Ramadan itu, ini masjid, tapi imamnya dua. Jamaahnya dua. Ada di sini, ini imam sama pasukannya, jamaahnya. Situ imam sama jamaahnya. Sehingga mereka saling mengeraskan suara, jadi saling mengganggu. Dan Nabi sendiri memang melarang ada satu tempat, satu waktu, ada dua jamaah. Nabi melarang demikian. Salah satunya harus bubar. Tentunya yang bubar adalah yang datang kedua. Paham ini? Nah, perbuatan mereka ini, yang dua jamaah, dua komando ini, dua imam, oleh Umar bin Khattab suatu hari, intinya itu dicoba oleh Umar agar tidak terjadi lagi. Maka Umar menunjuk Imam Tamim Ad-Dari, seorang sahabat Nabi yang pernah ketemu Dajjal. Siapa namanya? Tamim Ad-Dari dipanggil, sama satu lagi Ubay bin Ka'ab. Ubay, kalian berdua jangan ngimami satu waktu, satu tempat, tapi bergantian, pakai schedule on off. Ya. Besok kamu. Lalu jamaah kalian ini jadikan satu. Paham ini ya? Nah, keesokan malamnya ditunjuklah Tamim Ad-Dari atau Ubay bin Ka'ab. Jamaah yang tadinya pecah jadi satu. Maka ketika melihat persatuan dua jamaah ini, yang tadinya dua imam jadi satu imam dan bergantian, maka ketika melihatnya persatuan ini indah, maka Umar bin Khattab mengatakan ni'matul bid'ati hadhihi, sebaik-baik bid'ah. Nah, kini perkataan Umar ini ni'matul bid'ah hadhihi sering dijadikan oleh sebagian orang mengatakan, oh berarti ada juga bid'ah yang nikmat, alias bid'ah hasanah. Nah, ini paham ya? Soalnya nanti siapa tahu suatu hari antum ketemu dengan pelaku bid'ah yang berilmu. Ya, itu dia ilmu tentang bid'ahnya. Dia pakai dalil juga. Perkataan Umar. Maka jangan sampai ketika antum disebutkan Umar mengatakan nikmat bid'ah sih, ayo kamu apa bilang apa? Terus kita iya juga ya, rupanya. Akhirnya malah ngikut. Nah, jawablah syubhat dengan perkataan Umar ini dengan dua jawaban. Jawaban pertama, tarawih itu sudah ada dari zaman Nabi. Tarawih itu sudah ada dari zaman Nabi. Ya atau tidak? Sehingga kalau dimaksudkan adalah bid'ah yang mengada-ngada, loh, tidak cocok berarti. Karena bersatunya kaum muslimin di satu jamaah dalam satu pelaksanaan tarawih itu sudah berasal dari Nabi. Maka dia bukan bid'ah. Bid'ah itu kan ngada-ngada, ngarang sendiri. Sementara berjamaah dalam tarawih dengan satu imam, itu ngada-ngada atau dari zaman Nabi? Assalamualaikum. Dari zaman Nabi. Berarti bid'ah itu bukan? Bukan. Paham? Jawablah, ya akhi, antum salah kaprah dengan perkataan Umar. Perkataan Umar yang dia maksud dengan bid'ah bukan bid'ah yang kita pahami sebagai bid'ah yang terlarang, karena bersatunya kaum muslimin dengan satu jamaah itu sudah dari zaman Nabi. Nabi sendiri yang jadi imamnya. Paham enggak kira-kira? Lah, jadi bid'ah apa dong maksudnya? Maksudnya Umar adalah mengadakan kembali yang dulu sudah mati, dibarukan lagi. Sehingga maksudnya Umar itu adalah bid'ah secara bahasa. Catat. Maksudnya Umar adalah bid'ah secara bahasa. Apa bid'ah secara bahasa itu? Sesuatu yang baru. Sepeninggal Nabi, kebiasaan jamaah ini sudah mati. Lalu di zaman Umar dihidupkan kembali, yaitu dibuatlah satu komandan berupa satu imam dengan sekian jamaah. Jadi maksudnya Umar bin Khattab adalah menghidupkan kembali atau memperbaharui pelaksanaan tarawih yang dulunya sudah mati dengan teknis berjamaah bersama-sama, sehingga terpecah menjadi beberapa jamaah. Bisa dipahami ya? Jawaban yang ketiga, seandainya pun ternyata maksudnya Umar bin Khattab itu adalah bid'ah yang terlarang, betul-betul bid'ah yang baik. Seandainya pun maksudnya Umar bin Khattab adalah bid'ah, maksudnya bid'ah yang kita pahami itu, maka tetap tidak bisa membantah perkataan Nabi dengan perkataan Umar. Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalal. Setiap bid'ah sesat. Lalu kita bantah dengan perkataan Umar, tidak. Umar mengatakan ada bid'ah yang nikmat, yang baik. Bila pun maksudnya Umar bin Khattab betul-betul bid'ah bukan bahasa, tapi betul-betul bid'ah istilah, maka ketahuilah perkataan Umar bin Khattab bila bertentangan dengan perkataan Nabi SAW, mana yang dibuang? Perkataan Umar. Sebagaimana kejadiannya Ibnu Abbas, coba perhatikan. Nanti saya ulang lagi. Kejadiannya Ibnu Abbas, waktu ada laki-laki bertanya kepada Ibnu Abbas tentang pelaksanaan haji. Ibnu Abbas mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, anu dan anu dan anu. Lalu orang ini mengatakan, oh tapi enggak begitu, karena Umar berkata dan Abu Bakar mengatakan. Maksudnya laki-laki membantah perkataan Rasulullah dengan perkataan siapa? Abu Bakar dan Umar. Maka apa katanya Ibnu Abbas? Seolah-olah saya melihat ada batu dilemparkan dari langit jatuh kepalamu. Aku berkata Rasulullah bersabda, kau bantah dengan perkataan Abu Bakar dan Umar berkata. Maksudnya Ibnu Abbas adalah kalau sudah ada sabda Nabi, buang perkataan orang yang lain bila bertentangan. Paham ya? Tapi kita yakin banget enggak mungkin Umar bin Khattab menentang Nabi. Itu tidak? Nah, kita anggap saja perkataan Umar bin Khattab betul-betul menentang Nabi. Nabi bilang setiap bid'ah adalah sesat. Lalu Umar mengatakan ada bid'ah yang hasanah. Anggaplah begitu. Maka ketahuilah perkataan Nabi harus didahulukan ketimbang perkataan Umar. Bisa dipahami? Nanti kita review kembali. Dalil yang kedua yang dibawakan oleh sebagian orang yang mengatakan bid'ah itu ada yang baik adalah hadis Nabi, man sanna sunnatan sayyi'atan. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha duna ay yanqusa min ujurihim syai'an. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha duna ay yanqusa min wizrihim syai'an. Coba perhatikan. Enggak usah dicatat dulu. Nabi SAW suatu hari lagi kumpul-kumpul bersama para sahabat di dalam masjid. Maka lewatlah segerombolan sahabat yang lain yang mereka dikenal orang-orang nomaden, gak punya rumah, pindah-pindah tempat tinggal ke masjid karena memang miskin. Mereka mampir di Masjid Nabawi. Maka Nabi SAW melihat keadaan mereka yang begitu kasihan. Maka Nabi berkata, siapa yang mau tolong orang-orang itu? Tidak ada yang beranjak, hingga akhirnya satu orang berdiri, lalu dia berlari pulang ke rumahnya. Dia mengambil sekantung gandum, lalu pulang kembali ke masjid, menyerahkan kantung gandum yang dia bawa dari rumahnya dihadapkan kepada Nabi, dan dia mengatakan, ini untuk mereka, untuk Allah dan Rasulnya. Perbuatan laki-laki ini lalu kemudian diikuti sahabat yang lain. Mereka pun bubar, masing-masing pergi ke rumahnya, lalu mengambil apa yang mereka punya untuk disumbangkan, kembali ke masjid menumpukkan barang-barangnya untuk saudara-saudaranya dari kalangan Ahlus Sufah yang nomaden tadi. Maka Nabi SAW melihat kejadian ini, berkata, siapa yang contohkan contoh yang baik, maksudnya yang tadi yang bawa gandum, lalu diikuti oleh orang-orang, maka dia mendapatkan pahala untuk dirinya, ditambah dengan pahalanya orang-orang yang ikuti dia, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang ikuti dia sedikit pun. Dan siapa yang mencontohkan suatu contoh yang buruk, maka dia dapatkan dosanya. Bila diikuti, maka dia dapatkan dosa tambahan senilai orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis Nabi ini kemudian ditafsirkan oleh sebagian orang berarti ada sunnah yang baik, dan pasangan sunnah yang baik adalah ada bid'ah juga yang baik. Ada mencontohkan yang baik, mencontohkan yang buruk. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Sebenarnya gak nyambung, tapi dipaksakan. Mereka mengatakan berarti ada juga bid'ah yang baik. Kejadian ini, paham gak ceritanya? Paham gak? Kalau mereka berdalil dengan ini, maka kita jawab. Konteks perkataan Nabi tentang orang yang mencontohkan sedekah. Sedekah itu bid'ah kah? Sedekahnya tadi dengan apa? Gandum. Terus orang ngikuti dengan sedekah yang lain, ya kan? Pertanyaannya, sedekah itu bid'ah atau bukan? Bukan. Maka ini konteks-konteks tentang sunnah. Ada orang mencontohkan sebuah sunnah, lalu diikuti orang. Bagaimana mungkin mencontohkan soal sunnah, lalu ditempelkan kepada mencontohkan soal bid'ah? Paham atau enggak? Gimana nulisnya? Hah? Soalnya tak lihat penanya berhenti juga. Gimana tadi nulisnya? Sudah, pokoknya poin yang ke berapa tadi itu? Bukan poin keempat. Keempat kah keberapa tadi? Bahwa setiap bid'ah itu sesat. Kenapa setiap bid'ah sesat? Karena Nabi bilang setiap bid'ah itu sesat. Paham ini? Nanti mungkin antum akan di dunia nyata atau di dunia maya akan bertemu dengan orang yang mengatakan ada bid'ah yang baik. Kalau kita tanya, maka ketahuilah mereka bukan tak punya dalil. Ada, tapi dalil salah kaprah. Yaitu dalil tentang perkataan Umar bin Khattab dan perkataan Nabi, man sanna sunnatan hasanatan. Nanti kalau antum dihadapkan dengan bantahan Umar bin Khattab bilang ada bid'ah yang baik kok, maka kita jawab, Umar bin Khattab mengucapkan itu untuk konteks tarawih. Tarawih bukan bid'ah. Jadi yang diucapkan Umar adalah bahasa saja, yaitu mengadakan kembali, memperbaharui kembali sunnah yang sudah mati. Kalaupun seandainya Umar bin Khattab maksudnya adalah bid'ah yang istilah yang terlarang, maka ketahuilah perkataan Nabi yang sudah tegas menyebutkan bid'ah itu sesat, tidak bisa dibantah meskipun dengan perkataan Umar bin Khattab. Sampai situ paham kan tadi? Nanti dia akan bantah lagi. Ada juga kok hadis Nabi bilang, siapa yang contohkan contoh yang baik, kita katakan, oh saya tahu maksudmu yang tentang cerita seorang sahabat ambil gandum di rumah lalu diikuti orang-orang lainnya. Ya, ya benar itu. Kita jawab, itu konteks Nabi SAW berbicara tentang sedekah. Sedekah adalah sunnah Nabi. Bagaimana mungkin sedekah yang dicontohkan oleh seorang sahabat dengan gandumnya lalu diikuti yang lain, kau tempelkan dengan perkataan tentang bid'ah yang enggak ada contohnya dari Nabi SAW, lalu kau bilang ada bid'ah yang baik. Bisa dipahami? Yang ke sekian. Berapa itu sudah? Jibril berapa Jibril? Nomor berapa sudah? 5. Nah, 5 kata Jibril. Jibril kan ya? Jibril atau Jibril? L. Jibril. Jibril bilang nomor 5. Antum nomor berapa? 3. Nomor 5. Bid'ah itu lebih disukai iblis daripada maksiat. Bid'ah itu lebih disukai iblis daripada maksiat. Karena maksiat bisa disuruh tobat. Adapun bid'ah disuruh tobat, mereka berkata, tobat dari apa? Wong saya mengerjakan ibadah kok. Sebagaimana perkataan Sufyan ats-Tsauri, al-bid'atu ahabu ila iblis min al-ma'siyah. Fa innal bid'ata tutabu minha. Wal ma'siyatu la yutabu minha. Kata Sufyan ats-Tsauri, bid'ah itu lebih disukai iblis daripada maksiat. Dikarenakan maksiat itu pelakunya masih bisa disuruh taubat. Sedangkan bid'ah pelakunya susah disuruh taubat. Ini sudah ya minggu lalu? Sudah juga? Oh ya sudah. Ya, saya contohkan sedikit. Misalnya, kita berbicara kepada pelacur, pelakor. Lagi rame kan? Sudah mbak, gak boleh rebut suami orang. Taubat sudah. Iya, mohon maaf. Disuruh begitu, disuruh taubat, dia paham, maka dia bilang iya. Sedangkan orang yang berbuat bid'ah, misalnya membaca Yasin di kuburan, punya kegiatan baca Yasin di kuburan, malam Jumat Kliwon, dilanjutkan dengan sholat di situ, lalu meminta-minta rezeki di situ. Mereka kalau disuruh taubat, taubat sudah. Dia bilang, taubat apa wong saya baca Yasin? Masa Yasin dilarang, gitu kan? Kalau kita bilang, ibu-ibu, mendingin ibu-ibu daripada tiap Jumat gendang-gendang, dong-dong-dong-dong-dong-dong abis Jumatan di masjid, cuma nyanyi-nyanyi, gak ada ilmu. Mendingan ibu pengajian tentang sholat bagi wanita, haid, nifas, pengajian fikih-fikih wanita, dapat ilmu. Gendang-gendang di masjid gak boleh, karena itu bid'ah. Ih, solawat dilarang. Itu yang berkembang. Aliran melarang solawat. Gitu enggak? Kalau nanti antum dibilang, kamu ini melarang solawat, bisa murtad loh kamu. Melarang-melarang solawat. Maka kita bilang, setiap kali kami sholat di tahiyat akhir pasti baca sholawat. Bahkan kami berkeyakinan siapa yang sholat di tahiyat akhir tak baca sholawat, secara sengaja batal sholatnya. Apa iya kita melarang sholawat? Maka malah kita sebutkan di antara sunnah-sunnah Nabi SAW adalah setelah mendengar azan bersholawat, memulai doa sholawat, memulai pengajian, mengakhir kajian ustaz saja dengan sholawat. Apa iya dilarang sholawat? Yang kami larang bukan sholawatnya, tetapi melakukan solawat dengan teknis yang tidak di zaman, tidak dilakukan di zaman Nabi. Padahal kalau Nabi mau bisa, di zaman Nabi ada gendang. Apa susahnya? Syah, bikin syah. Majelis taklim solawat ibu-ibu sahabiah. Kamu ketuanya ya. Setiap habis Jumatan dari Masjid Nabawi pulang, kau bawa ibu-ibu. Terus solawatan pakai gendang, duf. Bisa atau tidak? Bisa. Ada halangan enggak? Enggak. Dikerjakan enggak? Enggak. Motivasinya ada? Saya tanya, ibu-ibu salawat buat apa? Memuliakan Nabi. Loh, emangnya memuliakan Nabi di zaman Nabi enggak ada? Ada. Dikerjakan Nabi enggak? Enggak. Jadi Bu, yang kami larang itu bukan salawatannya, tapi bersolawat dengan teknis khusus yang di zaman Nabi, bila Nabi mau bisa, enggak ada penghalangnya. Motivasi ibu juga dirasakan oleh orang di zaman dahulu, tapi Nabi tidak mengajarkannya. Baik, itu sudah ya. Sekarang yang keberapa? Jibril ke-6. Jadi Alif itu pembaca, dia notulen ya. Yang ke-6, sebagian orang melakukan bid'ah karena niat baik. Sebagian orang melakukan bid'ah alasannya karena niatnya baik. Ini sudah juga? Belum. Kalau di majelis ini belum. Kalau kita tanya, Bu atau Pak, maaf ya, saya enggak ikutan Maulid Nabi. Loh, kenapa? Itu kan baik. Iya, tapi enggak ada tuntunannya, Pak. Loh, sampean ini enggak ingin ikut Nabi ya? Enggak, Pak. Masalahnya zaman Nabi enggak ada. Padahal Nabi kalau mau bisa, enggak ada penghalangnya, tapi tidak, Nabi tidak mengerjakannya. Iya, tapi kan ini baik. Kalau kita tanya, kenapa Anda setiap selesai sholat 5 waktu mesti ada doa bersama? Setelah doa bersama, terus berkeliling bersama. Gitu kan? Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah. Membuat keliling seperti itu. Mereka bilang, ini baik. Bersalawat untuk Nabi itu baik. Kalau khotibnya lagi, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin innahu huwal ghafur rahim. Duduk tahu imamnya, khotibnya. Terus ada yang innahu. Kubit aja. Innahu kan? Kalau ditanya, kalau kita singgung, diam aja, enggak usah bergerak. Ini kan baik. Nah, segala bentuk bid'ah biasanya yang dilakukan itu niatnya karena niat baik. Maka bila ini dilontarkan oleh sebagian yang melakukan bid'ah, mereka bilang, tapi kan niat saya baik. Maka antum jawab dengan 3. Jawablah dengan kisah Abu Burdah bin Niyar. Kisah Abu Burdah. Abu Burdah bin Niyar. Masih ingat gak? Dia siapa? Sahabat Nabi. Yang apa? Yang nyembelih. Nyembelih apa? Ayam. Nyembelih kurban sebelum salat Id. Perlu kasih ceritakan lagi? Perlu. Perlu masih. Nabi SAW lagi khutbah, ringkasnya Nabi bilang, siapa yang nyembelihnya sebelum Id, maka kurbannya tidak sah. Abu Burdah bin Niyar berdiri, ya Rasulullah, sudah kusembelih tadi hewanku. Soalnya kupikir ini kan hari-hari makan minum. Terus kita kan kalau sholat Idul Adha kan sunnahnya enggak makan dulu, ya kan? Kalau Idul Fitri makan dulu. Berarti kalau pulang sholat Idul Adha apa? Lapar. Nah, tapi maksudnya Abu Burdah itu, ya Rasul, sudah kusembelih tadi, kan ini hari makan minum, orang lapar. Jadi sebelum sholat id tadi sudah kusembelih, istriku langsung masak. Jadi nanti kalau kita pulang dari lapangan bisa dibagi-bagi buat makan. Aku pengen maka dagingku yang pertama kali dihidangkan. Bagus gak ini? Maksudnya? Baik. Apakah Nabi bilang bagus gitu? Nabi bilang syatuka syatul ham. Kambingmu cuma kambing makan-makan biasa. Ganti dengan yang lain. Kalau disuruh ganti berarti sah atau tidak? Padahal lihatnya baik loh. Sehingga ini menunjukkan, Pak, tidak semua yang kita anggap baik di sisi Allah baik. Tidak semua maksud baik akan dilegalkan hanya dengan maksud baik itu tadi. Sudah, paham kan maksudnya? Nanti bikin tulisan cukup cluenya saja. Kisah Abu Burdah bin Niyar yang beli sebelum sholat id. Jawab pula dengan kisah tiga sahabat. Masih ingat nama-namanya? Siapa? Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Maz'un, satu lagi Abdullah bin Amr bin As. Antum enggak hafal nama-namanya enggak apa-apa. Yang penting hafal ceritanya. Biar nanti bisa kalau berdebat seandainya, tapi jangan cari bisa debat enggak? Jangan cari lawannya, tapi seandainya ketemu terus ada orang bilang, tapi kan baik. Maka kita bisa menjawab dengan hadis tiga sahabat ini. Kalau antum bisa sebut namanya tiga-tiganya, orang pasti kedar duluan. Bis, mantap juga nih. Wah, bis, seandainya bisa sebut namanya. Abdullah bin Amr bin As, Ali bin Abi Thalib, Uthman bin Maz'un. Maz'un. Seandainya antum cuma hafal satu saja dari ketiganya, siapa? Pasti Ali, ya kan? Nah, mungkin antum hafal yang lainnya. Bilang saja Ali bin Abi Thalib dan kawan-kawannya. Gaya ya. Minimal begitu. Ketika ini datang kepada istri-istri Nabi, lalu bertanya tentang ibadahnya Nabi di rumah. Kesimpulan mereka bahwa mereka harus mengejar Nabi, karena ibadah Nabi ini membuat Nabi nanti di surga segini, sedangkan mereka segini. Mereka maunya segini, deket, meskipun gak segini, karena gak mungkin, maka minta segini. Siapa yang tahu kenapa gak mungkin sama? Saya beri hadiah parfum, tambah tas. Kenapa enggak mungkin sama Nabi segini? Para sahabat atau kita enggak mungkin sama. Hanya bisa segini, enggak mungkin segini, enggak mungkin selevel. Hah? Karena tidak ada lagi Nabi selain Nabi Muhammad salah. Taruh dulu. Kalau lihat Yusuf kayaknya bagus, bener ini kayaknya. Ternyata salah. Salah. Terakhir ini siapa? Karena Nabi sudah dijamin surga. Enggak. Sahabat juga dijamin surga. Cuman di surga enggak akan satu level. Nabi dan para sahabat atau siapapun di antara kita enggak mungkin satu level. Hanya bisa di bawahnya. Tahu kenapa? Tiga sudah salah. Tapi belum tentu dapat hadiah. Karena Rasulullah adalah kekasih Allah. Karena Rasulullah adalah kekasih Allah. Salah. Kalau salah antum bayar parfum. Kan ini sudah salah semua. Kenapa? Karena ujian yang paling besar ada pada Nabi. Salah, salah, salah. Sudah. Saya yakin antum salah semua. Apa Jibril? Apa Jibril? Karena Nabi dulu baru sahabat. Salah. Jibril bayar parfum. Ya. Jawabannya, sebenarnya antum mungkin enggak sadar. Doa kita di doa setelah azan, Allahumma rabb hadhihi ni'mati tammah, terus wassalatil qa'imah, terus ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Ya Allah, berikanlah aku al-wasilah. Kemudian Nabi SAW pernah mengatakan al-wasilatu, wasilah itu adalah manzilatun fil jannah, adalah satu tempat posisi di surga yang tidak ada yang mendapatkannya kecuali hanya satu hamba. Wa arju an akuna ana huwa. Ya Allah, berikanlah aku al-wasilah. Lalu Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabat, wasilah itu adalah sebuah posisi di surga yang tidak bisa didudukan kecuali hanya satu orang, dan aku berharap akulah orangnya. Dan kita yakin yang mendapatkan wasilah siapa? Posisi di surga yang paling tinggi yang satu ini pasti Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau ditanya apakah kita mungkin selevel, enggak, pasti di bawah. Karena Nabi itu berada di wasilah, sebuah posisi di surga yang tidak ada yang duduk di situ kecuali cuma satu. Yang Nabi mengatakan, wa arju an akuna ana huwa, aku berharap akulah yang di situ. Karena cuma satu, makanya kita enggak bakal pernah selevel. Paham ini? Udah, lepas dari itu, para sahabat itu pengen meskipun enggak selevel ya agak deket lah. Maka tiga-tiganya berjanji mulai saat itu untuk beribadah yang ibadah itu tidak dikerjakan Nabi. Yang satu bilang aku akan puasa dan tidak akan buka. Yang satu mengatakan aku akan sholat malam dan tidak akan tidur. Dan satu lagi mengatakan aku tidak akan menikah. Nabi SAW lalu ketemu dengan mereka, dan Nabi bukan nyindir tapi langsung nusuk. Kalau nyindir itu kan implisit, ini eksplisit. Nabi bilang, kalian yang bilang mau puasa enggak buka, sholat malam enggak tidur, dan enggak nikah ya, ketahuilah, aku sama kalian, aku lebih bertakwa. Ini nyindir apa nusuk? Tusuk langsung. Aku dan kalian, aku lebih bertakwa. Enggak pakai, masa ada orang bilang, enggak pakai gitu, langsung. Kalian, aku lebih bertakwa. Tapi aku sholat malam juga tidur, puasa juga buka, dan menikah dengan wanita. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, bukan golonganku. Ketiganya tadi maksudnya baik, nah? Baik, pengen dekat-dekat dengan Nabi di surga. Makanya ingin mengerjakan sebuah amalan yang enggak dilakukan Nabi. Lalu apakah Nabi ketika bertemu dengan mereka mengatakan, kalian yang bilang begini-begini, ya mantap, semoga kalian dapat. Nabi tidak mengatakan demikian. Nabi malah langsung tusuk. Aku lebih bertakwa dari kalian. Tapi aku lanjutkan sendiri. Hah? Maka niat baik saja enggak cukup. Nanti yang ketiga, jawabannya adalah tentang perbuatan Ibnu Mas'ud. Jawablah mereka yang mengatakan ada bid'ah yang baik, boleh apabila niatnya baik. Jawablah dengan perkataan Ibnu Mas'ud yang menendangi batu-batu yang dipakai orang-orang untuk berzikir di masjid. Sudah saya ceritakan minggu lalu, ketika Ibnu Mas'ud mendapati ada orang berzikir dengan batu-batu di masjid atas laporannya Abu Musa al-Ash'ari, maka orang-orang itu didatangi oleh Abdul bin Mas'ud lalu ditendangi batu-batunya. Dan di saat berdialog mereka mengatakan, wahai Abu Abdullah, kami enggak kepengen apapun kecuali baik aja kok. Sehingga kemudian Abdullah bin Mas'ud menjawab mereka, berapa banyak orang inginkan kebaikan tapi enggak dapat. Artinya meskipun berzikir pakai batu-batu itu niatnya baik, oleh Abdullah bin Mas'ud itu diingkari. Ini menunjukkan bahwa beramal dengan sekedar niat baik saja enggak cukup. Bila dia tidak sesuai dengan sunnah Nabi, maka akan dianggap sia-sia. Paham cerita yang ketiga tadi? Silakan azan dulu. kita ulang. Kita tadi membahas pengertian bid'ah. Kita bahas kriteria untuk sesuatu itu dikatakan bid'ah yang dilarang, karena tidak semua ada bid'ah yang dilarang. Seperti bid'ah dalam dunia, itu tidak dilarang. Sehingga ada empat kriteria tadi. Apa saja? Dalam agama Nabi bisa, kalau Nabi mau, terus tidak ada penghalangnya. Ada motivasi yang sama yang dilakukan orang-orang di zaman ini, di zaman beliau, tapi Nabi tidak mengerjakannya. Kita juga membahas tadi bahwa bid'ah itu sejatinya tuduhan kepada Nabi bahwa Nabi itu pengkhianat. Kemudian bid'ah itu apa tadi ya? Setiap bid'ah itu sesat ya. Setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Dan bila antum bertemu dengan orang yang mengatakan demikian, jawablah dengan hadis Nabi, kullu bid'atin dhalalah. Bila mereka pakai dalil tentang perkataan Umar bin Khattab, maka ingat-ingat itu adalah kisah tarawih, yang tarawih itu aslinya sunnah. Bila mereka berdalil dengan perkataan man sanna sunnatan hasanatan, maka jawablah bahwa itu konteksnya adalah konteks sedekah, yang sedekah merupakan sunnah dan tidak bisa dijadikan dalil untuk bid'ah. Kemudian di bagian akhir tadi kita juga mengatakan bahwa iblis itu lebih suka bid'ah ketimbang maksiat, karena maksiat itu masih bisa orangnya disuruh taubat, sedangkan kalau bid'ah sulit. Kenapa sulit? Karena mereka merasa melakukan ibadah yang baik. Di bagian akhir tadi kita menyebutkan apa? Bila ada yang melakukan bid'ah, secara umum mereka pembelaannya adalah karena berniat baik. Maka bila itu pembelaan mereka, maka jawablah dengan tiga. Pertama, hadis tentang siapa? Abu Burda bin Niyar yang menyembelih kurban sebelum Id dan tidak diterima meskipun niatnya baik. Jawab pula dengan hadis tentang tiga sahabat yang melakukan ibadah yang tidak dikerjakan Nabi juga dengan niat baik. Dan jawab pula dengan perbuatan Ibnu Mas'ud yang menendang batu-batu yang dipakai orang-orang berzikir di masjid, yang mereka juga ketika diajak dialog mereka bilang mereka niatnya baik. Nah, dari penjelasan saya bisa dipahami ya. Apakah mabit malam bina iman dan takwa yang biasa dilakukan pelajar sekolah itu bid'ah? Itu wasilah sebenarnya. Apa sih yang dilakukan oleh anak-anak sekolah untuk mabit di sekolah? Biasanya yang mengadakan ini rohisto, gitu tidak? Apa sih yang biasa dilakukan? Biasanya mereka malam mengadakan ceramah. Tengah malam mereka bangun tahajud bersama. Pagi hari mungkin mereka sarapan bersama. Kemudian ada kegiatan-kegiatan positif lainnya ya, dalam rangka untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan anak-anak sekolah, supaya mereka juga terbentengi dari teman-temannya yang punya pengaruh yang buruk. Sehingga secara umum kegiatan bambit itu, bila memang kontennya demikian, pada dasarnya tidak mengapa. Tapi saya punya catatan. Saya dulu anak rohis juga di SMA. Biasanya mabit ini yang melakukannya adalah dari kalangan harokah, pergerakan, yang tujuan mereka bukan semata-mata tujuan murni untuk menjaga teman-teman anak-anak SMA dari pengaruh-pengaruh teman-temannya yang buruk, tetapi juga sedang mencari masa. Masa buat apa? Pertama, masa kalau nanti mereka sudah 17 tahun ke atas, mereka bisa ikut dalam pemilu dan mereka coblos caleg-caleg dari kalangan yang mengadakan mabit. Yang kedua, kalau belum 17 tahun, artinya belum bisa ikut pemilu misalnya, maka salah satu targetnya adalah bila nanti ada pemilu, maka mereka akan punya relawan-relawan untuk bisa digunakan tenaganya memasang stiker, memasang spanduk, memasang baliho-baliho yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan kampanye sebagian caleg. Maka apakah mabitnya itu sendiri bid'ah? Wallahualam bukan, karena itu sarana. Tapi perlu diketahui itu sarana biasanya adalah jalan bagi sebagian pergerakan untuk mencari anggota. Kalau kita ingin poligami tapi istri tidak menyetujuinya dan kita tetap mau poligami walaupun istri pertama akan marah dan tidak ridho, apakah boleh? Jawabannya boleh. Puas. Kalau sembunyi-sembunyi bagaimana? Kalau bolehkah? Boleh. Karena ada kaidah yang mengatakan man la yu'tabar, man la yu'tabar ridahu la yu'tabar anhu. Siapa yang tidak harus teranggap ridho, siapa yang tidak teranggap ridhonya, maka tak harus tahu. Ringkasnya, siapa yang enggak harus ridho, dia harus tahu. Paham? Itu ringkas. Siapa yang enggak harus ridho, enggak harus tahu. Apakah poligami mempersyaratkan ridho istri? Jawabannya tidak. Haruskah dia tahu? Siapa yang enggak harus ridho, enggak harus tahu. Paham? Tapi biasanya kalau istri tidak tahu, nanti akan terpancing banyak bohongnya. Di rambut siapa ini? Anu terbang, orang terbang. Kayaknya mungkin ada kuyang kali di kepala kita. Nanti lama-lama banyak bohongnya, banyak bohongnya. Habis nikah lagi kah? Enggak. Kalau sudah bilang enggak, bohong lagi, ya kan? Nanti pas mau ke istri pertama, istri kedua, ngakunya safar ada kerjaan, padahal ke tempat istri di kampung baru. Banyak bohongnya. Jadi kalau saya, bila saya harus poligami, maka saya akan bilang ke istri pertama, tapi jangan harap. Bisa disembelih gitu. Tapi jangan paham. Paham? Masya Allah. Di tempat masjid anak banyak bid'ah. Setelah selesai sholat mereka zikir keras, sholawatan sambil salaman. Kalau saya diam tidak menyampaikan kebenaran, apakah saya berdosa? Karena ilmu saya masih sedikit. Yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu harus dengan cara yang ma'ruf dan tidak boleh menimbulkan kemungkaran yang baru, apalagi yang lebih parah. Bila antum mengingkari kebid'ahan yang dilakukan di kampung antum, di masjid tempat antum sholat, maka itu kan namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Maka perhatikanlah, di dalam amar ma'ruf nahi mungkar harus dengan cara yang ma'ruf dan tidak boleh dengan cara yang menimbulkan kemungkaran baru. Sekarang antum timbang-timbang. Antum minim ilmu. Konsep bid'ah baru paham sedikit. Karena itu baru poin 6 tadi. Masih ada di saya ini mungkin ada 13 poin. Berarti ada 7 masalah lagi tentang bid'ah yang belum antum pahami. Bila belum cukup, maka kalau seandainya antum nanti bicara, saya khawatir malah yang ada cara antum berdakwah kepada mereka tidak ma'ruf. Yakni tidak dengan ilmu. Berdakwah tanpa ilmu itu bukan ma'ruf, malah mungkar. Maka kalau seandainya antum tidak berdakwah lantaran merasa diri belum punya cukup ilmu, maka itu baik, lebih mending ketimbang berdakwah tanpa ilmu, khawatirnya malah timbul kerusakan baru. Apa kerusakan barunya? Berkelahi, berdebat kusir, berdebat satu merasa benar, satu merasa benar, tapi satunya enggak punya dalil, sini pun lawannya enggak punya dalil meskipun dia benar. Paham ya? Nah. Makanya Allah mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara-cara yang baik, di antaranya adalah dengan ilmu. Bila memang kurang ilmu, maka sholatlah di sana, kegiatan bid'ahnya jangan diikuti, tapi jangan juga dihambur kegiatannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bubar, alhamdulillah, bubar semua. Atau jangan pula misalnya antum menyengaja untuk duduk di dalamnya. Orang sudah mau Allahumma sholli ala Muhammad, antum duduk di situ tengah-tengah. Bagaimana lihat ini? Ada sebagian orang yang memang suka menantang begitu, suka. Bagi mereka, mereka berapa-apa harus. Tapi sebenarnya sejatinya di sisi orang berilmu itu mungkar. Bila antum ingin beramar ma'ruf, caranya bukan begitu. Bukan menyengaja, aku duduk di belakang imam, biar mereka tidak bisa sholat yang tinggi. Dia sengaja, entah di shof pertama, entah di shof kedua, di belakang imam, duduk, biar nanti kalau ada apa, orang tidak bisa melakukannya. Atau minimal dia ada di tengah, lalu orang merasa risih dengan kehadirannya di tengah situ. Ya. Bagaimana yang baik? Bila antum memang belum mampu, saran saya setelah zikir, kira-kira nih bentar lagi ada orang mau apa? Salawatan, mending antum meminggir. Menyingkir di pinggir. Atau antum sholat ba'diyah. Sehingga siapa tahu nanti ada yang bertanya dan antum belum berani menjawabnya, ditanya, "Mas, Mas kenapa sih kalau kita lagi salawatan keliling enggak pernah ikut, Mas?" Anu Pak, saya ba'diyah. Bisa jadi berdalil begitu. Karena antum misalnya takut. Ya, misalnya umur masih 20 tahun. Bapak-bapak yang nanya ini semuanya tua-tua. Nanti kalau bilang, "Anu Pak, bid'ah." Takutnya apa kamu bilang? Baru sini kamu. Bid'ah itu yang baik. Kata Umar bin Khattab, "Ni'matul bid'ah hadhihi." Jawab. Tidak bisa jawab. Itu tunggu dulu. Lihat dulu. Tunggu catatan saya mana ya. Lihat di HP. Cari dulu di HP. Ini kata ustaz saya. Baru nanti perdebatannya tidak akan baik. Bolehkah membayar fidyah karena tahun kemarin malas puasa? Jawabannya, puasa yang tidak dikerjakan gantinya adalah qadha. Enggak bisa fidyah. Yang bisa bayar fidyah itu adalah orang yang sakit dan sakitnya tidak bisa lagi sembuh. Orang yang sudah betul-betul tua, tidak lagi kuat puasa. Kalau tidak puasa karena malas, itu gantinya adalah qadha dan bukan fidyah. Apa itu Rihla Akbar Ustaz? Kapan kegiatannya dan apa saja kegiatannya? Soalnya ana tanya ke ikhwan yang sudah lama ngaji, koresponnya enggak bagus, bahkan tidak ingin beritahu. Ada yang nanya ini? Mana orang ini? Rihla Akbar itu tamasya bersama. Kita pernah adakan tahun 2014, 2015, 2016 dan 2016 itu yang terakhir, yang sekitar 800 orang di Manggar. Kegiatannya ya tamasya, game-game bersama, merekatkan ukhuwah, ta'aruf, perkenalan, dan diakhiri dengan tausiah dan makan-makan. Siapa yang ikut tahun lalu? Gak ada ikut. 800 orang itu gak ada ikut. Tuh. Insya Allah nanti kita akan adakan kembali tanggal 25 November. insyaallah tanggal 25 November ada rihlah lagi. Tempatnya kata panitia sih kayaknya di Lamaru. Bahwa nanti bayar sendiri sendiri. Nantilah, nanti diumumkan insyaallah. Tanggal berapa? 25 November. Misal ada orang beli motor 5 juta, dia hutang, karena hutang jadinya 6 juta. Apakah yang 1 juta termasuk riba? Ada yang nanya ini? Mana penanyanya? Ini jin semuanya nanya. Ada kertas ini ada orang. Lihat. Kalau beli motorku cash 5 juta, kalau hutang 6 juta. Bila cuma sekedar menawarkan, enggak masalah. Sekedar menawarkan. Nanti tinggal tanya, kamu mau cash atau utang, kredit? Kalau dia bilang cash, ya sudah 5 juta. Kalau dia bilang tidak, saya maunya kredit 2 kali, berarti 1 bulan 3 juta. Paham ini? Sekedar menawarkan demikian, boleh. Nanti akadnya, jadinya yang 6 juta boleh kah Ustaz? Boleh dengan syarat. Satu, tidak boleh benda, manakala terlambat cicil. Dua, harga yang 6 juta itu sampai lunas tidak boleh bertambah. Tidak boleh bertambah. Paham ini? Udah kurang lebih itu. Sehingga yang 1 juta tadi apakah memang riba? Jawabannya tidak. Sebagian orang ada mengira itu riba, tapi saya katakan tidak, bila dengan syarat tadi. Tidak boleh ada denda keterlambatan, dan tidak boleh ada perubahan harga menjadi bertambah di sampai akhir cicilan. Gak boleh begini, anu Pak, sekarang dolar naik, jadinya kemarin yang 6 juta itu kita ubah jadi 6.500.000. Maka ini kenaikan yang tidak boleh diberlakukan. Ada hadis, barang siapa sholat subuh berjamaah kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hingga terbit matahari lalu sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti haji dan umroh sempurna. Apakah maksudnya ini di masjid ataukah bisa di rumah? Jawabannya di masjid, sebagaimana zahir hadisnya. Tapi seandainya antum sholat subuh di masjid terus zikir di masjid, setelah itu tidak lama antum pulang, nanti sholat 2 rakaatnya di rumah, maka statusnya bukan sholat yang tadi yang dapat pahala haji umrah sempurna itu. Itu nanti kalau di masjid itu statusnya sholat duha di awal waktu dengan model seperti itu tadi, sholat subuh di masjid, duduk sampai matahari terbit, sholat 2 rakaat disebut dengan sholat syuruk atau sholat isyrok atau sholat duha di awal waktu. Tapi bila antum pulang, misalnya karena antum ingin buang sampah sebelum jam 6, takut nanti didenda oleh pemerintah, antum langsung pulang buang sampah, setelah itu balik zikir di rumah, maka statusnya tidak dapat pahala tadi. Paham ya? Lah tadi berarti kalau sholat dua rakaat sia-sia kah? Jawabannya tidak. Antum sholat di rumah, statusnya sholat duha biasa. Apa hukumnya baca Quran secara bersama-sama? Kalau maksudnya tadarus itu adalah ganti-gantian, lalu ada gurunya, maka bagus. Jadinya tahsin Quran. Misalnya kumpul 10 orang, satu di antaranya ustaz. Lalu digilir, ini baca, dibenarkan bacanya. Ini baca, dibenarkan bacanya. Sampai yang terakhir, maka ini jadinya tahsin Quran dan ini baik. Tetapi kalau maksudnya adalah cuma sekedar bergiliran dan tidak ada gurunya, maka tidak akan ada perubahan. Bila seandainya ternyata bacaan kita masih salah-salah. Paham ya? Sebenarnya masih cukup waktu, tapi karena saya lihat di luar banyak yang berdiri, maka saya cukupkan saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.